الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita kemarin sampai kisim sani ya. Ya. Yang mana? Amma sulasi. Kita ulang dari amma sulasi pamuja amma sulasi al-mujarrad. Kita ulang dari sini ya. Ini udah dibaca kemarin kan? Ya, saya ulang sedikit. Qala al-Kailani rahimahullah ta'ala. Oh, ini perkataan al-Izzi dulu. Qala al-Izzi. Amma sulasi al-mujarradu. Fa in kana madihi. Ala. Fa'ala maftuhal ayn. Ini. Ya kan? Ya. Ini kan. Taib. Qala al-Kailani rahimahullah ta'ala. Amma sulasi al-mujarradu. Adapun sulasi mujarrad, ya, apabila fi'il madinya ala wazni fa'ala, ya, itu diwazan fa'ala, ya, itu diwazan fa'ala maftuhal ain, yang, ya, ain fi'ilnya tersebut fa'ala, ain fi'ilnya tersebut difathahkan. Oh, ya, oh, tu bira. Ainul fi'li fi abwabis sulasi al-mujarradi. Maka ainul fi'il ini u'tubira, maka dia, ya, dianggap atau dibagi di abwab as-sulasi mujarrad ini. Wa qassamahu, dan al-izzi membaginya bi'tibarihi, berdasarkan tijawan ila salasati aqsamin, kepada tiga macam. Li'annahu mutaharrikun, karena ain fi'ilnya tersebut mutaharrik, dia dapat fa'ala, fa'ula atau fa'ila, ya, mutaharrikun daiman, selalu mutaharrik, dapat berharokat, ya, daiman wal harokat wal harokatu salasun, sedangkan harokatnya itu tiga, apakah fathah, dhammah, kasrah, fa'ula, fa'ila, fa'ala, udah itu aja, ya. Pokoknya yang namanya fi'il, lihat, perhatikan. Fi'il sulasi mujarrad. Ini. Entah itu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya. Nah, nanti fa'ala terbagi fi'il mudhari. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Ini yang penting, terbagi tiga ini. Mutaharrik, salas, harokatnya itu tiga. Fa'ula, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Walam ya'tabir fa'al fi'li, walamil fi'li. Nah, dan mereka, para ulama sorof, ya, tidak menjadikan patokan fa' fi'il dan lam fi'il. Yang dijadikan patokan adalah ainul fi'il. Kenapa demikian? Fa fi'il dan lam fi'il tidak dijadikan patokan, li'annahuma maftuhani, karena keduanya difathahkan. Enggak ada yang namanya fu'ulu, enggak ada. Fu'ula enggak ada, semuanya difathahkan. Adapun nanti didomahkan, yaitu nanti ketika dia moga yursiqah, atau yang dikenal dengan bina lil majhul, fu'ila, ya. Naam. Mana tadi? Walam ya'rid ma yugayyiruhu anhu, dan dia tidak didatangi dengan yang mengubahnya. Tapi sampai sini ya. Sekarang kita bahas al-qismul awal. Naam, tafadhol, siapa di sini? Akbar, baca Akbar. Fa'ala. Fa'ala maftuhal ain. Fa mudhari'ihi famudari'uhu yaf'ulu yaf'ulu bidomil ain ala wazni lihat perhatikan ala wazni yaf'ulu au yaf'ilu ya au yaf'ilu au yaf'ilu ayah afwan ayah ala wazni yaf'ilu yaf'ulu au ala wazni yaf'ilu terus bidomil ain kama Madin. Madin ala wasni faala maftuha. Maftuha aini. Maftuha aini yang suru mudori aini. Mudori uhu. Ala wasni yafalu. Yeah, ya, ya nak yang suru. Ah. Ghairu apa irobnya ghairu? Maf'ul bi dari kis fi'il amar. Kis alaihi ghairuhu. Wa misal tsani nahnu. Maraba yaqribu. Wa ma min fa'il wa mutafi min babin tsanin. Min babin tsanin. Mudari'u fa fa'ala maftuhal aini ala wazni yaf'ilu maftuhal aini yaf'alu yaf'alu ala wazni yaf'alu maftuhal aini bisyarti mudaf nanti ainu fi'lihi aw lamuhu isim ya gitu kan yakunu ainu fi'lihi aw lamuhu terus ai lamu fi'lihi aw lamu fi'lihi harfan min hurufil haqi wa hiya ai huruful haqi al hamzatu wal ha'u wal ainu wal ha'u al-muhmalat al-muhmalatani al-muhmalatani goin wal-ghainu wal-khau al-mu'jamatani al-mu'jamatan al-mu'jamatani misal makana misal ah, hasbuk, cukup ah. Al-qismul awal bagian yang pertama di sini dari fi'il sulasi mujarrad qala asy-syarih al-kailani rahimahullah taala a'ni makana madihi ala wazni fa'ala yang saya maksud bagian pertama ini yaitu yang fi'il madinya ini ya di atas wazan fa'ala maftuhal ain ya maftuhal ain yang difathahkan ainnya fa'ala hakada maftuhal ain fa mudari'uhu maka fi'il mudari'nya ya fi'il mudari'nya yaji'u ala wazni yaf'ulu maka fi'il mudari'nya itu datang dengan wazan yaf'ulu fa'ala yaf'ulu ini fi'il sulasi mujarrad yang pertama fa'ala yaf'ulu ya ala wazni yaf'ilu nah ini yang kedua dan juga dengan wazan fa'ala yaf'ilu jadi mengenai fa'ala itu ada tiga fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu nanti kan Bapak nah ini antum sudah hafal ini ya nah ini dia ah ain fi'ilnya semua berharakat nih dhamma fathah kasrah fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu tayib ini fi'il mudhari'nya semuanya Famudari'uhu yaji'u ala wazni yaf'ulu au ala wazni yaf'ilu. Ini yang kedua, kalau fa'ala yaf'ilu. Ya, bidomil ain. Dengan didomahkan ainnya, ini yang pertama yaf'ulu, kama fil awal yang awal yaf, fa'ala yaf'ulu au awil kasriha, atau ainnya itu dikasrahkan yaf'ilu. Kama fisani yang kedua. Misalul awal, contoh yang pertama, fa'ala yaf'ulu nasara yansuru. Fa'ala yaf'ulu taqulu nasara, nasara fi'lun madin, maka kalau antum i'rab nasara fi'lun madin ala wazni fa'ala. Ya, dengan wazan fa'ala maftuhal ain, dengan dipatahkan ainnya. Yansuru mudari'uhu, sedangkan yansuru fi'il mudari'nya. Ya, fi'il mudari'nya ala wazni yaf'ulu, dengan wazan yaf'ulu bidommil ain, dengan didomahkan ainnya. Ya, wa huwa minal babil awal. Ini dia ialah dia termasuk di antara bab yang pertama. Wa qis alaihi ghairahu. Nah, dan kiaskanlah ya dengan kaidah ini selainnya. Nah, qa'ada yaqudu. Nah, dakhala yadkhulu, kharaja yakhruju. Nah, ini semuanya. Fa'ala yaf'ulu itu semua. Qa'ada yaqudu, fa'ala yaf'ulu. Nah, kiaskanlah. Ya. Taikala. Kemudian wa misalu sahni. Nah, ya, contoh yang kedua. Yang kedua tadi apa? Fa'ala yaf'ilu. Ini dari wazan fa'ala. Ya, yang ain fi'ilnya berubah yaitu fa'ala yaf'ilu. Nah, contohnya nahu qala daraba yadribu. Wa huwa min babis sanin. Nah, ini bab yang kedua. Bab yang kedua dari fa'ala yang ainnya itu maftuh. Yang huruf ainnya itu di fa'ala difathahkan. Ini kita masih bahas fa'ala ya. Ada tiga bagian. Fa'ala yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Yaji'u mudari'u. Ya, yang datang mudari' dari fa'ala maftuhul ain ala wazni yaf'alu. Ya, maka mudari'nya dari wazan fa'ala yang difathahkan ainnya fa'ala itu datang dengan wazan yaf'alu. Ainnya tersebut difathahkan dari wazan fa'ala yaf'alu. Ya. Ya. Ai wala wazan yaf'alu maftuhal ain dengan difathahkan ainnya. Aidon juga idza kana ai apabila bisyarti an yakuna ainu fi'lihi aw lamuhu ai lamu fi'lihi harfan min harfi min hurufil halqi. Ini tapi dengan syarat. Ini dengan syarat, perhatikan. Fa'ala yaf'alu, ini ada kaedahnya. Walaupun nanti ada pengecualian pada satu kasus abayakba. Nah, ini dengan syarat. Ya, fa'ala yaf'alu itu gimana? Dengan syarat ain dan lam fi'ilnya, ain fi'il yaf'alu. Ain fi'ilnya tersebut, ain atau lam fi'ilnya tersebut, ai lam ai lamu fi'lihi itu adalah huruf dari huruf-huruf halq. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ai huruful halq, yaitu huruf-huruf tenggorokan adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, itu ada enam, atas, bawah, tengah, bawah, gitu. Ya, sampai sini ya, baik, perhatikan ya. Alhamzah, ha, ain, ha, muhmalatan. Ini apa yang dimaksud huruf muhmalah? Ya, huruf yang tidak ada titik, huruf muhmalah. Wal ghain wal kha berarti huruf mu'jamatan, berarti huruf mu'jamah, yaitu huruf yang keduanya ada titik. Ya, iyalah, gha, kha, itu kan ada titiknya. Itu namanya huruf mu'jamah, mu'jamatan. Sudah sampai sini. Nah, tafadhol Syekh Abdurrahman Muhammad. Misalu makana. Sebentar, ini dipahami ya. Kalau wazan fa'ala yaf'alu, syaratnya itu apa? Ain atau lam fi'ilnya merupakan huruf halq. Entah ain fi'il atau lam fi'il. Contoh fataha. Ya, fataha yaftahu. Ya, mana huruf halq? Ha. Di mana, di lam atau ain fi'il? Lamul fi'il. Bisa dipahami sini? Ya. Sa'ala yas'alu. Yas'alu. Ya, mana huruf halq? Hamzah. Oh, Hamzah. Ya, ain fi'il, na'am. Hamzah. Boleh juga ngeles nih tapi. Yas'alu. Taib. Ini dari huruf-huruf halq. Tafadhol. Misalu. Nah, ini yang tadi dicontohkan. Terus. Nah, ini jelas huruf ain ya di lam fi'il. Terus takdiruhu min istirati minashtirat. Istirat itu masdar, masuk ke huruf jermin. Terus apa i'rabnya maftuh di sini? Saya mau tanya di sini Mas Bowo. Khobar kana mansub wala matu nasbihi alia karena dia musanna. Nah, adapun ya nunnya mana dihadap karena dia jadi mudhaf maftuhai gitu. Maftuhai al ain. Karena dia jadi mudhaf. Kalau yang namanya mudhaf enggak boleh ada nun pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Kenapa enggak boleh ada nun? Karena nun tersebut pada musanna dan jamak mudzakkar salim adalah iwad anit tanwin, pengganti dari tanwin. Ahsan tuh, udah paham tuh berarti. Terus nah, manqus itu huruf dot itu. Manqudun. Manqudun. Ya ba. Ma'an. Terus wa ajaba al musannifu bi annahu syadun ay muhallifun muhallifun lil qiyasi al masbuq. Nah, masyaallah. Ya. Baik, tadi kan rumusnya dari Al Imam Al Izzi ya. Kalau dari fa'ala yang ainnya difathahkan ketika mudhari, fa'ala yaf'alu, apabila ain atau lam fi'ilnya tersebut adalah salah satu dari huruf halq tenggorokan. Huruf halq itu ada 6. Ya, hamzah, kemudian ain, kemudian ha, kemudian kemudian ha, ghain, kha. Ya. Kalau yang hamzah yang enggak ada titik namanya muhmalah, muhmalatan. Enggak ada titik. Kalau yang ada titik kha dan ya ghain mu'jamatan, mu'jamah. Ya, mu'jamah yaitu yang ada titiknya. Nah, perhatikan kata Al-Kailani di sini beliau menyatakan mislu makana harful halqi. Contoh yang huruf halq, huruf tenggorokannya itu fi aini fi'lihi, di ain fi'il. Yaf'alu begitu ya. Ini contoh pada penerapan kata mauzunnya sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Ain fi'ilnya berupa huruf halq yaitu hamzah. Ya, ini wa misalu makana harful halqi fi lam fi'lihi, dan contoh yang huruf halq itu pada lam fi'il yaf'alu. Nah, lam fi'ilnya huruf halq, contoh mana'a yamna'u, atau contoh yang lain fataha yaftahu. Ya enggak? Huruf halq, huruf ain dan huruf ha yaftahu. Wahuma keduanya yaitu sa'ala yas'alu mana ayam na'u, keduanya itu adalah babun salisun, bab yang ketiga dari wazan fa'ala, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ini fa'ala yaf'alu. Ya. Kemudian kata Al-Izzi rahimahullah taala, wa aba ya'ba syadun. Nah, sedangkan aba ya'ba itu syad, menyelisihi kaedah. Tapi datang dengan lafaz seperti ini, aba ya'ba dengan wazan fa'ala yaf'alu. Lihat, ain dan lam fi'ilnya ada huruf illahnya, ada huruf halq enggak? Tak ada aba ya'ba. Lihat, perhatikan. Ya, perhatikan. Aba ya'ba. Ada, perhatikan? Ain fi'ilnya, lam fi'ilnya huruf halq enggak ada. Ya, makanya kata Al-Kailani di sini, hadza jawabun an su'alin muqaddarin. Ini adalah jawaban dari Al-Izzi ini dari pertanyaan yang muqaddar, ya. Yang diasumsikan takdirnya, asumsinya adalah inna mazakartum min ishtirati wujudi harfil halqi fi aini fi'lihi aw lami fi'lihi idza kana al-mudari' idza kana al-madi wal mudari'u maftuhai al-aini manqudun bi abaya'ba. Ya, kata beliau, apa yang kalian sebutkan, yang kalian sebutkan dari kaedah tadi, dari kaedah yaf'alu itu mesti ain dan lam fi'ilnya adalah salah satu dari 6 huruf halq, 6 huruf yang muncul dari tenggorokan. Itu dari persyaratan wujud adanya huruf halq pada ain fi'il atau lam fi'il apabila madi dan mudhari'nya tersebut difathahkan ainnya fa'ala, maka rumusan tersebut manqudun, terbatalkan, dibatalkan. Dibatalkan dengan apa? Bi aba ya'ba, yaitu dengan munculnya aba ya'ba. Aba ya'ba enggak dari situ semua. Ya. Aba ya'ba. Nah. Aba ya'ba artinya apa? Menolak. Nah, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Itu hadis itu. Nah, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Nah, yang ogah enggak mau dia. Tapi mana tadi? Fa innahu jaa'a ala wazni fa'ala yaf'alu. Ah, maka aba ya'ba itu datang dia dengan wazan fa'ala yaf'alu bi fathil aini fihima, dengan difathahkan ainnya pada keduanya, pada madi dan mudhari. Ma antifa'i ahadi hurufil halqi al-madhkurati, padahal dia tidak ada salah satu dari huruf-huruf halq tenggorokan yang disebutkan fi aini fi'lihi wala mi fi'lihi. Enggak ada di lam ain fi'il maupun lam fi'il. Enggak ada. Ya, perhatikan. Memang enggak ada kan? Fa ajaba al musannifu, maka musannif di sini menjawab, yaitu Al-Izzi, ya. Al-Izzi kata Al-Kailani, karena syarah Kailani adalah syarah matan Al-Izzi ini, bi annahu syadun. Nah, kalimat aba ya'ba itu syad. Apa maksudnya syad di sini? Ai mukhalifun lil qiyasi al madhkur, yaitu menyelisihi qiyas al madhkuri yang telah disebutkan. Nah, udah jam 1. Udah lapar. Udah siap makanannya. Waduh, sayur asem, ayam goreng, sambal lalapan tuh kata Pak Abdurrahim. Masya Allah. Nah, request saumul jadinya nih. Aduh. Enak banget saumul. Minta ayam dikasih ayam. Harusnya ikan asin. Saumul doyan ikan asin. Ayo cukup ya. Ada yang mau tanya gak? Kalau mau tanya jangan lama-lama, udah lapar nih.